Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ثم ما بعد, alhamdulillah Allah karuniakan kepada kita semua kesehatan, waktu luang, dan nikmat iman Islam, dan kemudahan keringanan bagi langkah-langkah kita untuk menuju majelis taklim dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai umat beragama, agama yang menuntut al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, agama yang menuntut ilmu sebagai dasar sebelum orang berbicara, sebelum orang beramal. Sehingga barakallahu fikum, agama ini mewajibkan bagi para pemeluknya untuk menuntut ilmu, karena pembicaraannya, amalan-amalannya wajib didasari ilmu. Kemudian juga kita niatkan apa yang kita laksanakan dan Allah mudahkan untuk kita bisa mengerjakannya adalah amalan yang didasari keikhlasan dari hati-hati kita lillahi ta'ala, benar-benar karena perintah agama, benar-benar karena mencari pahala, sehingga Allah terima amalan tersebut, Allah letakkan di timbangan kebaikan di yaumil hisab esok, dan juga amalan ketaatan, kebaikan akan berimbas kepada kebaikan yang Allah karuniakan kepada kita dari kebaikan dunia, dan juga Allah akan berkahi diri kita, keluarga kita, harta kita, dan perbuatan-perbuatan kita di dunia ini, dan Allah jaga kita dan keluarga kita. Kemudian barakallahu fikum, kita masih melanjutkan bab maja'a fiman lam yakna bil halafi billah. Ya, bab qawli masya'allah wa syi'ta. Bab terkait ucapan yang biasa beredar di tengah-tengah masyarakat, karena kehendak Allah dan kehendakmu, penggabungan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, disertakannya kehendak makhluk bersama kehendaknya Allah. Dan kita ketahui dari penjelasan Syekh Muhammad ibn Abdul Aziz Sulaiman Al-Qurawi dalam kitab Al-Jadi Syarah Kitab Tauhid, adalah ucapan tersebut syirik asghar, yakni termasuk dari kesyirikan kecil. Sekecil-kecil kesyirikan adalah dosa yang sangat besar. Ucapan ini sering kita jumpai, dan ini termasuk dari perkara yang dihukumi oleh syariat sebagai syirik asghar. Kita lanjutkan ucapan Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid bab yang sedang kita baca, bab qaul masya Allah wa syi'ta wa lahu aidan an Ibn Abbas. Dan pada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hadis diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, walahu di sini adalah yang dimaksud Imam Nasa'i, karena sebelum hadis ini adalah rawahu Nasa'i wa sahahahu li wallahu wa linasai fi sunanihi. Jadi dalam riwayat Al-Imam Nasa'i di dalam sunannya juga ada riwayat dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna rajulan qala li nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada seorang yang dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diucapkan ke Nabi ini, masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendak Anda wahai Nabi, saya bisa begini, saya bisa begitu, saya selamat begini, saya selamat begitu. Mendengar ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya. Beliau bersabda, aja'al dani lillahi nidda, aja'al dani, maknanya adalah, kata Syekh Muhammad ibn Abdul Aziz, asir dani, apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Kamu samakan aku dengan Allah, kamu sejajarkan aku dengan Allah, sehingga kehendakku itu memberikan atar, memberikan pengaruh sebagaimana kehendak Allah memberikan pengaruh kepada dirimu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengingkari, membimbing ucapan yang semestinya dia ucapkan, masya Allah wahdah. Ucapkan masya Allah saja, titik. Nah, barakallahu fikum, kalimat aja'al dani midan ini istifham, kalimat yang konteks kalimatnya kalimatannya pertanyaan, barakallahu fikum, tidak mesti adalah pertanyaan semata, yakni butuh jawaban karena ketidaktahuan. Sebagaimana kita ketahui, pertanyaan itu memang berangkat dari ketidaktahuan. Pertanyaan itu kadang wujudnya pengingkaran. Pertanyaan itu wujudnya adalah ngecek, uji, imtihanan. Bahkan pertanyaan dimaukan dengannya ta'liman, pengajaran. Pertanyaan yang butuh jawaban yang berangkat dari ketidaktahuan. Contohnya orang yang bertanya tentang perkara yang dia belum paham, sehingga butuh jawaban, benar-benar bertanya. Yang kedua, menguji pertanyaan seorang penguji kepada orang yang diuji, guru kepada santrinya, waktu imtihan. Pertanyaan yang dimaukan dengannya pengajaran menanyakan sesuatu yang dia sudah ketahui, agar supaya orang-orang di dekatnya, sekitarnya, mengetahui apa yang dia telah ketahui. Ini pertanyaan dalam rangka pengajaran. Seperti contohnya apa yang dilakukan Jibril alaihissalatu wassalam di dalam hadis Umar bin Khattab. Tanya akhbirni anil Islam, akhbirni anil Imam, akhbirni anil Esa, juga akhbirni an amarati sa'ah. Ini adalah dalam rangka menguji atau mengajarkan orang lain yang belum tahu tentang hakikat Islam, iman, Esa, kiamat, dan tanda-tandanya. Sehingga ketika dijawab, sodakta, benar kamu. Dan Nabi SAW katakan, hada Jibril ataku yu'allimuku amradiniku. Itu Jibril yang tanya-tanya tadi. Tapi Nabi katakan SAW, dia sudah tanya, tidak butuh informasi. Cuma supaya dijawab dengan jawaban itu, yang lainnya yang belum tahu jadi tahu. Sehingga Nabi katakan dia adalah Jibril yang datang tadi, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian, perkara agama kalian. Padahal cuma tanya-tanya datangnya, kabarkan tentang Islam, pertanyaan, tapi dimaukan dengannya pengajaran. Adapun pertanyaan dalam rangka pengingkaran, diantaranya adalah ini. Tidak butuh jawaban. Ini pertanyaan ini dipahami oleh orang yang ditanya, ini pengingkaran. Kamu seperti ini saja tidak bisa, artinya pengingkaran, bukan tanya. Dia sudah tahu dia tidak bisa. Masalah sepele seperti ini, kamu tidak bisa, pengingkaran. Kamu kok nggak pinter banget sih? Itu makanya diingkari. Ini perkara gampang, perkara ringan, kamu tidak bisa. Pengingkaran seperti di sini. Apa kamu jadikan aku tandingannya Allah? Tak benar, tak boleh. Pengingkaran. Adapun makna niddan itu adalah sabihan, syabihan yang diserupakan, nadhira, yakni yang disebandingkan. Apakah aku kamu samakan dengan Allah, kehendakku sama dengan kehendak Allah, kehendakku sebanding dengan kehendak Allah. Kehendaknya makhluk tidak akan berlaku kecuali Allah berkehendak apa yang dikehendaki makhluk tersebut. Asyarah al-ijmali, syarah secara global hadis ini. Yuhbiruna Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna rajulan jaa'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi amrin lahu. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengabarkan kepada kita dia di sini, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk suatu perkara yang dia miliki, yang ada padanya. Faqala ma syaa Allah wa syi'ta ya Rasulullah. Maka dia katakan, ketika mungkin terurai masalahnya, ada solusi, dia mengatakan ma syaa Allah wa syi'ta ya Rasulullah, kehendak Allah, insya Allah. Dan kehendak Anda terang sekarang, jelas sekarang, gamblang sekarang. Maka barakallahu fikum, fa'angkara alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam hadal qaul. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkari ucapan ini. Tentunya barakallahu fikum, ucapan yang diingkari ini ucapan yang biasa beredar di kalangan para sahabat ketika itu. Dan selama itu belum ada pengingkaran. Beredar. Belum ditegur Nabi dan lain sebagainya. Belum turun wahyu akan pengingkarannya. Sehingga beredar ucapan ini di kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Namun ketika itu kalimat yang mungkar telah datang pensyariatan larangannya dan telah datang perintah Nabi untuk melarangnya sallallahu alaihi wasallam dari Allah, maka diingkari ucapan tersebut. Fa akhbarahu anna adfa masyiatil makhluk ala masyiatillah bil wawi syirkun la yajuz lil muslim. La yajuz lil muslim. Ayatalafat bihi. Maka Nabi SAW mengabarkan pengatofan kehendak makhluk, menyertakan, menggabungkan kehendak makhluk atas kehendak Allah dengan huruf wawu, yang wawu faedahnya adalah mustarik, musawi, menggabungkan satu yang dianggap sama, dianggap setara, dianggap sejajar, sebanding. Itu adalah kesyirikan. Tidak boleh seorang muslim mengucapkannya. Tsumma arsadahu ilal qaulil haq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengingkari suatu perkara mengarahkan ke perkara yang semestinya. Mengingkari suatu perkara yang salah dan mengarahkan ke perkara yang benar. Yang benar wadzalika bi ayyufrida, yakni dengan menghanyakan Allah fi masyiatihi, menghanyakan Allah saja, wala yu'tif alaihi masyiata ahadin bi ayyi naw'in min anwa'il athfi. Dan tidak boleh mengatofkan atas kehendak Allah dengan kehendak seorang pun, siapapun, dengan macam dari macam-macam adawatul atof. Di sini tentunya penafian semua pengatofan dengan huruf atof yang manapun dilarang dari siyah konteks di sini. Wahada karahiyat tanzih. Ini adalah tidak disukai oleh syariat, namun dalam permasalahan tanzih, lebih selamatnya, lebih bagusnya, bukan dalam rangka karahiyat tahrim, mengharamkan. Karena menggunakan summa atau summa boleh, namun sekedar boleh, yang dilarang dengan wawu haram. Summa gimana? Summa di sini dikatakan bi ay nau'in min anwa'il atf. Semua wawu juga tidak boleh, summa tidak boleh, fa juga tidak boleh. Tapi ketidakbolehannya adalah dalam lebih selamatnya, lebih bagusnya. Sudah ucapkan masya Allah titik. Seperti kita ketika dapat masukan dari orang tua kita, orang soleh, orang demikian, demikian. Alhamdulillah taufik. Alhamdulillah atas taufiknya Allah saya dapat kelapangan hati. Kemudian kita ucapkan wa jazakumullah ala irsyadik. Terima kasih, semoga Allah balasi kebaikan atas bimbingan Anda. Tapi yang menjadikan dia dapat jalan keluar, bisa menerima kebenaran, taufik Allah. sama sekali tidak dikaitkan bimbingannya ustadznya atau temannya ini atau saudaranya ini. Karena apa? Taufiknya Allah disyukuri, sedangkan kepada dia ya terima kasih saja atas bimbingannya. Bukan dijadikan sebabnya bimbingan Anda saya dapat hidayahlah. Hidayatut taufik latuna bi irsadinnas. Hidayatut taufik fadl minallahi ta'ala wahda. Bimbingannya orang siapapun dia tidak akan mencapai hidayatut taufik Nabi sekalipun. Sehingga seorang itu bisa mencocoki kebenaran, tunduk kepada kebenaran, itu bukan sebab hidayahnya manusia, tapi taufik karunianya Allah semata. Orang siapapun tidak bakal bisa memberikan hidayah itu taufik kepada orang kalau Allah menyesatkan dia orang ini. Sehingga barakallahu fikum, di sini bimbingan dari Nabi SAW tentang afdhalul qaul, ucapan yang paling utama, yakni masya Allah wahdah, masya Allah tok titik. Adapun masya Allah thumma syi'ta boleh, tidak dilarang, tapi mafdul, ada yang lebih utama. Dan tentunya bagi kita, orang yang punya selera tinggi, orang yang termotivasi untuk fastabiqul khairat, milih yang paling utama, bukan sekedar yang penting masih boleh. Fa'atba'ahu ahsanah, mengikuti yang paling bagus. Ya boleh, ini saja. Sof awal sama sof belakang bagus mana? Sof awal berusaha raih. Nah, barakallahu fikum. Berusaha mendapatkan yang pertama. Kemudian beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, wujubu ingkaril mungkar. Wajibnya mengingkari kemungkaran. Jadi tidak ada toleransi untuk membiarkan kemungkaran. Maka barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu kelemahan kita. Kita itu lemah, kadang tidak berani mengingkari kemungkaran, tidak bisa mengingkari kemungkaran, cuma sekedar tidak suka kepada kemungkaran yang ada di depannya. Maka dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait ingkarul mungkar yang hukumnya wajib, tidak boleh tidak mengingkari. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi katakan, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian, man syartiyah tufidul amah, siapa saja, darus da'i, madu'u juga, barakallahu fikum, murid juga, di kelasnya, di sakannya, melihat kemungkaran, ini tugasnya musrif, mengingkarinya. Wah, ini tugasnya ustaz. Nah, barakallahu fikum. Man ra'a minkum, siapa saja dari kalian yang melihat, tentunya barakallahu fikum, melihat di sini, meliputi melihat, dan meliputi tahu yang ada di depannya adalah kemungkaran. Dia punya ilmu itu kemungkaran. Seperti Nabi SAW tahu ucapan Masya Allah wa syikta mungkar, sehingga dihindari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin di sisi orang lain ini bukan kemungkaran, sehingga dia tidak ingkari. Man ra'a minkum mungkaran, mungkaran di sini adalah nakirah fi siyahi syarat. Itu fidul umum juga. Maknanya kemungkaran yang manapun, besar ataupun kecil, dilakukan oleh siapapun, kawan ataupun lawan. Nah, barakallahu fikum. Wajib diingkari, alah sepele saja. Dilakukan anak kecil atau orang sudah dewasa. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Hasan atau Husain makan kurma sedekah, mungkar bagi Ahlul Bait. Diingkari, walaupun belum balik. Walaupun tidak dosa, walaupun menelannya. Tapi diingkari. Kenapa? Mungkaran. Wajib diingkari. Jangan dibiarkan. Nanti gede kan sudah tahu mungkar, gak dikerjakan. Loh, kamu yang tahu mungkar, berkewajiban menghentikan. Nah, barakallahu fikum. Bukan terkait anak kecilnya. Ya, kamunya. Sehingga teguh. Oh, ini teman dekat. Pekewo. Oh, ini ustadznya. Tentunya dengan adab. Dengan hikmah anak kecil. Dengan kemungkaran yang kecil, pengingkarannya kayak apa? Orang dewasa, akil, tahu ilmu, mengerjakan kemungkaran besar, kayak apa pengingkarannya? Tentunya likuli makali makam. Setiap kemungkaran terkait pelakunya dan kemungkarannya, sikap pengingkarannya, masing-masingnya ada porsinya. Anak kecil belum balik, baru tamyiz, melakukan kesalahan dihukum seperti hukumannya orang yang gede. Nah, benar. Nah, barakallahu fikum. Jadi mungkaran yang manapun, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun di antara kalian melihat kemungkaran yang manapun dilakukan oleh siapapun, fal yughayyir biyadih. Alternatif pertama, cegah dengan tanganmu, kekuasaanmu, tanganmu, artinya dengan tindakan. Namun tadi, hamba Allah ini beda-beda. Ya tafawut fi kudratihi. Beda-beda kemampuannya. Ada yang bisa dia. Apalagi dia, misalnya, kepala sekolah. Di sekolah. Tapi ada yang posisinya, cleaning service. Ya tentunya. Lihat kemungkaran dia sebagai cleaning service. Mau negur yang melakukan. Murid anaknya orang kaya, teman dekatnya Pak Kepala. Nah, sampai api dia, kewah. Cleaning service sukuan bisa. Ataf, memang sangat lemah. Doi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dengan karunia-karunia yang dikaruniakan kepada mereka tahu. Ada yang tidak mampu untuk menindak kemungkaran ini. Atau tidak punya kapasitas dari posisinya untuk mengingkari kemungkaran yang ada di depannya. Sekedar rakyat jelata, kalau menindak akan kena pasal hukum. Bisanya mungkin cuma lapor pemerintah, lapor yang berkompeten. Tidak bisa menindak sendiri. Karena kapasitasnya, bukan kapasitasnya. Maka Allah turunkan lagi. Faman lam yastate fabi lisanihi. Siapa yang tidak mampu mengingkari kemungkaran tersebut dengan tindakannya, dengan tangannya, maka barakallahu fikum, ingkari dengan lisannya, cegah, jangan lakukan atau dinasehati. Namun lagi-lagi barakallahu fikum, ada orang yang keluh lidahnya, tahu itu kemungkaran, tapi tidak sampai hati untuk langsung mengingkari, ngomongi, marahi, tidak berani. Atau karena kapasitasnya bukan kapasitas orang yang harus ngomong terhadap kemungkaran tersebut. Ada aturan mainnya. Makanya seperti rakyat mau mengingkari kemungkaran pemerintahnya, ada aturan mainnya. Teriak-teriak di mimbar, di jalan-jalan, tidak dibolehkan oleh syariah. Karena harus menjaga kewibawaan pemerintahnya, wajib. Maka dia tidak bisa untuk bicara sana kemari mengingkari kemungkaran penguasanya. Maka Allah pun beri alternatif di bawah itu. Bagi yang memang tidak kuasa dengan lisannya untuk mengingkari kemungkaran, bagi yang tidak punya kapasitas untuk mengingkari kemungkaran dengan lisan. Dengan apa? Dengan yang semua manusia bisa melakukannya, karena mengingkari kemungkaran itu wajib. Fa ilam yastati fa bi qalbihi. Hatinya tidak suka, hatinya berontak melihat kemungkaran tadi. Dan ini selemah-lemah iman. Karena iman yang ada di dalam hati itu mempengaruhi arkanil jawarih. Kalau kuat imannya, insyaallah berani dia bicara. Tegas dia. Nah, barakallahu fikum. Allah kuatkan iman mereka, maka akan keluar sikap-sikap tegas di dalam mensikapi kemungkaran. Junudullah, tentaranya Allah. Allah kuatkan iman di hati-hati mereka, akhirnya muncul sikap tindakan terkuat. Orang yang lemah imannya, pekewohnya ngalahkan, sungkannya ngalahkan, kekhawatirannya ngalahkan apa yang semestinya dia lakukan. Namun kebencian yang membara ketika kemungkaran terjadi di depan matanya, itu adalah pengingkaran terhadap kemungkaran tersebut, walaupun itu selemah-lemah iman. Tapi tetap orang beriman. Suka saya, cocok saya, sudah seperti itu. Tapi tidak bisa bicara, tapi tidak bisa bertindak. Saya nyingkir saja saya. Nah, dengar kemudian nyingkir. Tidak bisa debat, tidak bisa maaf-maaf napuk mulutnya. Nah, ya saya pulang. Nah, diri pamit pulang. Itu sudah selemah-lemah imam. Ya kalau tetap dengar kemungkaran dibicarakan, dia tidak suka katanya, tapi tetap dengar, gimana? Makanya barakallahu fikum, adanya selemah-lemah imam, kebencian, mimik muka, kemudian menjauh, pindah tempat, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Orang yang gak bisa membenci kemungkaran berarti dia tidak mengingkari kemungkaran. Nah, dan dia melakukan keharaman dan dia dosa atasnya. Kemudian barakallahu fikum, yang kedua, faedah yang kedua di dalam hadis tadi, yu'dharul jahil bijahlihi. Nah, barakallahu fikum. Orang yang bodoh melakukan kesalahan dengan sebab kebodohannya diberi toleransi. Nah, kira-kira diambil dari mana ini faedahnya? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memarahi, tidak mengucapkan ucapan yang keras kasar kepada orang yang melakukan kesalahan, yang mengucapkan Masya Allah wa syi'ta. Bahkan Nabi bimbing, katakan Masya Allah saja. Artinya menoleransi kesalahan orang yang belum tahu tidak menafikan adanya bimbingan kepadanya. Ya belum tahu, beritahu dengan cara yang baik. Sebagaimana dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh seperti itu, mestinya begini. Tidak harus dengan marah, belum tahu. Makanya orang salah, kita tidak kenal, ada orang melakukan kekeliruan. Kita jangan menyimpulkan sendiri, ya orang pinter. Pinter apa? Nilainya 9, fisikanya iya, tapi 0 agamanya. Dia termasuk orang jahil. Dia mahasiswa pun banyak yang jahil terkait perkara agama. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kita ketahui apa ini yang muncul dari ucapannya yang salah. Karena tidak belajar. Hati-hati kalau ngomong, mas. Belajar dulu. Nanti kepleset lo. Maaf lo kalau menyinggung perasaan Anda. Nah, syukur kalau dia orang yang memang cerdas. Akhirnya tanya, yang benar terus gimana, mas? Nah, kesempatan kita beri masukan. Kita minta maaf dulu, kenapa? Kita akan melakukan sesuatu yang kadang-kadang dia tidak berkenan. Dan jangan langsung di hadapan forum, tunggu kita bisa berdua. Sampaikan, barakallahu fikum. Karena niat kita adalah membimbing, memberi kebaikan. Maka upayakan dengan cara yang terbaik pula. Kalau mau ngasih kado ya dibungkus yang rapi, bagus. Aturkan. Tidak ada salahnya, kita ada apa. Sholat gitu. Saya dengar sampai yang pernah ngomong begini. Tapi mohon maaf loh kalau ini nyinggung perasaan ini. Cuma bahasa sekarang cuma sharing ini. Namanya saudara saling menyinta gak pengin saudaranya keliru. Yang pula kalau nanti sampean janggal terhadap saya juga diberi masukan. Ada apa kok ini begini. Terus sedikit-sedikit, tapi maaf loh kalau nyinggung perasaan. Insyaallah orang ini akan ya sudah apa. Walaupun dia ya namanya orang merasa pintar, berani bicara, diberi masukan ternyata salah, malu. Adapun orang sombong biasanya tetap berkelit, ngeles, dan lain sebagainya, tidak mau ngaku. Tapi yang muhim dengan itu kita kenal, oh ini orang sombong, oh ini orang menerima nasihat. Sudah ketahuan sombongnya, ya untuk apa lagi? Doakan saja semoga obat. Semoga ada yang memberi daya dan lain sebagainya. Kemudian barakallahu fikum. Yang ketiga, anna atfa masiatil makhluki ala masiatillah bilwawi syirkun ashar. Menggabungkan kehendak makhluk atas kehendak Allah dengan huruf wawu atau dengan kata dan, kalau di Indonesia itu adalah syirik kecil. Sekecil-kecilnya syirik, kabair dosa besar. Yang keempat, isbatu sifatil masyiah lillahi ta'ala. Yang keempat, hadis adanya penetapan dari Rasulullah SAW terkait sifat masyiah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu punya sifat berkehendak. Kesesuaian hadis ini dengan bab dan dengan tauhid, haitsu dalal hadis ala anal qaula ma syaa Allah wa syi'ta syirkun ashghar. Artinya membahas terkait dalil-dalil yang datang berbicara menjelaskan tentang hukum ucapan ma syaa Allah wa syi'ta. Sedangkan hadis ini menjelaskan tentang hukumnya adalah syirik ashghar. Sehingga sangat punya kaitan kesesuaian. Adapun catatan mulahadhah al-jam' baina hadal hadis wa qawli sallallahu alaihi wasallam kul ma syaa Allah thumma syi'ta. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing katakan ma syaa Allah kemudian karena kehendak Anda. Ana qaulal syakhs, ana qaulal syakhs, ma syaa Allah tu ma syi'ta jaiz. Ucapan seorang mengucapkan karena kehendak Allah kemudian kehendak Anda, ini ucapan yang boleh. Lakin qaulahu ma syaa Allah wahdah afdal. Tapi ucapan karena kehendak Allah tok ini lebih utama daripada masya Allah tsumma syi'ta. Jadi ini barakallahu fikum pelajaran bagi kita-kita yang belajar. Ada hadis di sini Nabi SAW membimbing dengan katakan masya Allah tsumma syi'ta. Satunya membimbing masya Allah saja. Jangan terus dikabrok nih pertentangan ini. Yang paling sahih yang mana ini? Oh yang rajih masya Allah saja. Kenapa? Pokoknya lebih mantap. Bukan begitu. Sebelum seorang mentarjih, sebagaimana kaidah yang para ulama ajarkan kepada kita, al-jam'u muqaddam ala tarjih. Pengompromian kepada dua perkara yang seolah-olah bertentangan itu diupayakan dulu sebelum untuk mengatakan yang rajih ini, yang ini marjuh. Selagi dua hadis bisa diamalkan bersama-sama, maka di dalam mengamalkan kedua hadis yang kelihatannya bertentangan adalah lebih utama daripada meninggalkan pengamalan salah satunya. Hadisnya sama-sama sahih, maka dikatakan, oh ini semuanya boleh, cuma yang lebih afdol yang ini, yang masya Allah saja, masya Allah tuma syi'ta ini boleh, tapi yang lebih utama seperti ini. Jadi tidak ditarjih, semuanya diamalkan. Kadang mengatakan masya Allah syi'ta. Untuk apa mengajari ucapan yang seperti ini? Masya Allah tu masyi'ta, mengajari yang seperti ini boleh kepada umat. Namun lebih sering dia mengatakan masya Allah titik. Kenapa? Untuk mengajari umat ana hadza afdal min dzaka. Kalau yang sering ini lebih utama daripada yang kadang dia lakukan itu. Seorang yang berilmu tentunya ingin memberikan bimbingan kepada orang lain lisanil hal, kadang-kadang dengan perbuatan yang dia lakukan. Kok biasanya ngomong masya Allah, seringnya masya Allah, kok sekarang masya Allah tu masyita. Ada apa ini? Ini artinya boleh. Yang sering saya lakukan itu yang lebih utama. Nah seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan pada hadis berikutnya Walid bin Majah, dan pada riwayat Ibn Majah di dalam sunannya, anak Tufail akhi Aisyah li ummiha, bahwasannya At-Tufail yakni saudaranya Aisyah dari pihak uminya, saudara seibu dengan Aisyah, dia berkata, ro'aitu ka'ani, kalimat ro'aitu ka'ani, seolah-olah aku melihat, ini biasanya yutlaku ala ru'yatul manam, mimpi. Sehingga ra'aitu ka'ani ataitu ala nafarin minal yahud. Aku bermimpi. Di dalam mimpiku aku datang kepada sekelompok orang Yahudi. Nafar. Ya, nafar. Itu adalah yutlak ala jama'ati rijal. Khosoh mabaina thalatha ila asrah. Nafar itu adalah digunakan, kata yang digunakan untuk menunjukkan serombongan orang. Kalau ada amalan nafar, serombongan orang ya. Serombongan orang. Kalau khuruj juga rombongan orang. Sama benar. Khuruj dan nafar sama. Kata yang digunakan untuk menunjukkan serombongan orang terkhusus antara bilangan 3 sampai 10. Jadi kalau orang ngomong jamaah atau rijal itu bisa banyak sekali, lebih umum, lebih dari 10, kurang dari 10. Tapi kalau nafar minar rijal, ya kurang lebih 3 sampai 10. Tidak lebih dari itu secara mutlaknya. Namun pada penggunaannya, lebih-lebih bahasa amiyah, sudah nafar pun bimakna jamaah. Lah itu nafar, apa 15 katanya. Tapi ya nafar. Orang umum. Nah. Semua kalau manggil orang, antum di Pasar Kliwon, orang Pasar Kliwon, semuanya dimu'anaskan. Ta'ali, ta'ali. Laki perempuan ta'ali. Banyak ta'ali. Ayo ta'ali. Ta'ali ya rejal. Ta'ali. Bimana? Tidak ada perempuannya ya tak ali. Mak juga di jamakkan saja. Serap moyah. Moyah, moyah. Kut moyah. Namanya moyah. Tidak pernah ngomong mak. Begitu cocok. Aywa. Tidak bukan ma'am. Aywa. Merek. Aywa kan merek. Alat rekamtip. Al-Muhir datang sekelompok orang Yahudi dalam mimpi tadi. Akhirnya aku katakan kepada mereka, innakum la antumul qaum laula annakum takulun Uzair bin Allah. Nah, kalimat innakum la'antumul qaum, anda semua orang-orang Yahudi ini sungguh benar-benar kaum, artinya top-topnya kaum, kalau saja kalian tidak mengatakan Uzair anaknya Allah. Sayang kalian katakan, maknanya ay al-gamilun fil qaumiyah. Anda adalah kaum yang sempurna. Anda kaum yang hebat. Kalau saja kalian tidak mengatakan Uzair anaknya Allah. Maknaha nikmal kaumi. Antum ay nikma antum. Maknanya adalah nikmal kaum, sebaik-baik kaum. Anda adalah sebaik-baik Anda. Yahud, kaum yang baik, yang bagus, yang terbaik. Laula sabbakum lillah. Kalau kamu tidak berkata jelek untuk Allah. Haisu nasabtum lahul wala. Waqad tabarra'a minhu. Yani kapan kamu berbicara yang jelek kepada Allah? Ketika kalian menisbahkan bagi Allah anak. Allah punya anak namanya Uzair. Dan Allah ingkari itu, lam yalid wa lam yulad. Fal murad fi Uzair rajulun min anbiya'i Bani Israel. Uzair itu seorang dari nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Kemudian barakallahu fikum, Yahudi tadi membalas, qalu wa antum la antumul qaum. Kalian wahai orang Islam benar-benar sehebat-hebat kaum. Laula annakum taqulun masyaallah wa syaa Muhammad. Kalau saja kalian tidak ngomong karena kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Maka di sini seperti yang saya nukil di depan, ucapan masya Allah wa syaa Muhammad ini beredar di kalangan sahabat. Ada di kalangan sahabat ketika itu. Sehingga Yahudinya balas, ya, oh, kalian itu juga kaum terhebat. Kalau kalian tidak mengatakan masya Allah wa syaa Muhammad. Thumma marartu bin nafarin minan nasara. Kemudian aku melewati di dalam mimpiku tadi sekelompok orang dari orang-orang Nasrani. Fakultu, maka aku katakan pula kepadanya, innakum la antumul qaum walau la annakum taqulun al-masyih ibnullah. Kalian benar-benar kaum yang hebat, kaum yang sempurna. Kalau saja kalian tidak mengatakan Al-Masih, Isa Al-Masih maksudnya, itu anaknya Allah. Nah, An-Nasara, Nasarahum, kullu may yada'i annahu ala dini Isa ibn Maryam. Nasara itu semua orang yang mengaku berada di atas atau memeluk agamanya Nabi Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Wahumul musamuna bil masihiyin. Mereka menamakan dirinya masihiyin. Artinya pengikutnya al-masih. Taltifan li ismihim. Untuk memberikan rekomendasi tentang namanya. Ini pengikutnya Nabi Isa yang paling asli. Jadi nama ini nama rekom dan watanwihan alal muslimin. Sebagai yakni barakallahu fikum, tanwihan itu ucapan untuk menutupi dirinya, yakni barakallahu fikum maknanya apa? Mengelabuhi orang-orang. Saya ini tidak sesat, saya ini pengikutnya Al-Masih. Kalau kamu menyesatkan kita, berarti kamu menganggap Al-Masih sesat. Untuk kata-kata tameng dari kaum muslimin, kalian itu sesat, gimana kami sesat? Kami ini pengikutnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, masihiyin, pengikut yang setia ala jadati, sungguh-sungguh mengikutinya. Maka nama yang benar baik, kalau itu tidak sesuai, Nabi Isa tidak pernah mengatakan dirinya anaknya Allah. Nabi Isa tidak pernah memerintah mereka menyembah dirinya dan menyembah ibunya, maka walaupun dia mengaku pengikutnya, ya tidak benar. Kata-katanya cuma kamu rasa. Seperti orang mengatakan kami ini ahlu sunnah wal jamaah salafiyah. Lalu ahlu sunnah wal jamaah definisinya apa? Makana ala misli ma'ana alaihi liyawmu ashabi wal jamaah. Orang yang berislam dengan islam yang aku pada hari ini dan para sahabatku berada di atasnya. Orang yang berislam dengan islam yang diajarkan dan diamalkan oleh Nabi SAW beserta para sahabatnya. Setiap yang diamalkan barakallahu fikum adalah diamalkan Nabi dan para sahabatnya. Setiap yang diucapkan dari keyakinannya adalah keyakinan yang dipegangi Nabi dan para sahabatnya. Ketika dia ngaku ahlu sunnah wal jamaah, dia berada di atas amalan yang tidak pernah diamalkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dipertanyakan ke ahlu sunnahnya. Tapi peninjauan dengan ahlu sunnah kok ngamalkan yang Nabi tidak pernah kerjakan? Bagaimana? Oh, contoh siwa ini, Wahabi. Tidak dijawab. Yang maju kepalanya. Rok-rok Wahabi. Tanya baik-baik. Anak Husunan dia sampai. Mungkin Anak Husunan asli aswajah. Asli wajah. Merek wajah. Anak Husunan wajah. Tapi ini amalannya simpen. Dan Nabi mengerti, pokok enek jenengan mboten sane kene kok kula jotos ini mboten mandeg. Ya sudah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang tanya dijawab, orang liru dibimbing, ini orang tanya dijotosi. Bahkan orang ngetes pun dijawab sudah. Barakallahu fikum. Orang yang dikenal jelek Nabi katakan bisa aku li asyiratihi, sejelek-jelek orang kepada keluarganya. Tapi begitu menghadap Nabi SAW, diterima dengan baik, ramah, suruh duduk, diizinkan bertemu dengan beliau. Sampai Aisyah, barakallahu fikum, protes. Kamu katakan dia seperti ini, tapi begitu sikapmu ya Nabi. Kepadanya, kemudian Nabi jelaskan hikmah terkait kenapa dia terima dengan baik orang tersebut. Al-Muhir, nama yang mereka pakai Al-Masihiyin itu sebagai kebanggaan mereka dan juga sebagai tutup tameng mereka atas kaum muslimin. Dikatakan sesat, masa sesat? Saya ini mengikuti Nabi Isa. Nama kami Masihiyin, pengikutnya Al-Masih Isa ini Maryam. Kemudian barakallahu fikum, kalimat yang sama diulangi di sini. Lau annakum taqulun ay nikma antum laula musibatukum lillahi binisbatil walad ilaihi wa qad tabaraka minna. Kalian itu benar-benar kaum terbaik kalau saja kalian tidak mengatakan ini kalian benar-benar terbaik dari kalangan kalian kalau kalian tidak mengatakan ucapan buruk kepada Allah dengan menisbahkan anak kepada Allah. Dan Allah telah berlepas diri darinya. Al-Masih ibn Maryam, wal-Masih ibn Maryam, huwa Isa ibn Maryam, ahadu ulil asmi minar rusul. Adalah Nabi Isa ibn Maryam, salah seorang Nabi dari kalangan ulul azmi yang lima dari kalangan rasul. Kemudian Nasoro ini ketika dikatakan seperti tadi juga menjawab dengan jawaban yang sama. Dengan jawabannya rombongan atau kelompok orang Yahudi tadi. Jawabannya wa innakum La antumul qaum laula annakum taqulun. Masya Allah wa sya Muhammad. Sungguhnya kalian benar-benar juga kaum terbaik. Kalau saja kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya Muhammad. Kemudian bangun, terbangun dengan mimpi ini. Falama asbahtu akhbartu biha man uhbirtu. Ketika aku bangun kemudian waktu pagi, aku kabarkan mimpi tersebut pada siapa saja yang bisa aku beri kabar. Mimpi begini. Suma ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'akhbartuhu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia habarkan, datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku habarkan mimpi tersebut kepada beliau. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ami. Orang cerdas itu ta'ami. Datang kabar kepadanya, datang berita kepadanya, bukan langsung mengomentari kabar yang datang kepadanya. Qadkafa bimar'i kadiban id yuhadith bikuli masyami'au kamakala. Dan Nabi SAW, seorang itu cukup dikatakan pendusta kalau dia langsung membawakan, menceritakan, mengabarkan setiap apa yang dia dengar. Dapat berita ini, share. Berita itu, sir. Berita begini, begitu, sor. Share, sir, sor. Pokoknya disebar langsung. Ini tidak pantas seorang mukmin muslim, lebih-lebih salafiyin, punya tasarruf seperti ini, punya perbuatan seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama dari mimpi tadi, beliau tanya, hal akhbarta biha ahad, ada yang kamu beri kabar ini dari orang-orang lain? Atau ini kabar baru kamu ceritakan ke aku, belum sampai ke orang lain? Kenapa? Ya, karena klarifikasinya nanti kepada dia sendiri kalau itu belum dikabarkan ke orang lain, atau perlu klarifikasi kepada semua jamaah karena sudah tersebar. Kata At-Tufail rahimahullah ta'ala, na'am, iya, sudah saya kabarkan ke orang lain. Maka Nabi SAW mengambil posisi khutbah kepada jamaah semuanya yang ada. Fahamidallah wa asna alaih thumma qala amma ba'd. Maka Nabi SAW memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah wa asna alaih, dan memuji Allah dengan pujian-pujiannya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri mubarakan hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Dengan pujian-pujian yang terkadang para ulama kaitkan pujiannya dengan materi yang mau dia bahas. Alhamdulillahilladzi alil al-arfaq jami'ul asya wal mufariq, dan lain sebagainya, memuji dengan pujian-pujian sifat-sifat yang mulia. Hamidallah, muji Allah, yakni alhamdulillah, wa sana'u alal mamduh ma'ah mahabbatihi, Alhamdulillah itu pujian yang berupa apa? Sanjungan-sanjungan atas suatu yang terpuji. Sehingga kalau orang yang jelek dan lain sebagainya dikatakan Anda adalah orang yang baik, Anda adalah orang yang pintar, padahal dia buruk, bodoh, itu bukan alhamdulillah. Alhamdulillah adalah adana ala mamduh. Pujian atas orang yang pantas dipuji. Motor bobrok dikon, wah keren ini, bagus ini. Orang awam pun tidak akan mengatakan itu pujian. Bisa-bisa ditabok sampean, ngenyek sampean. Nah, loh saya memuji tadi. Ini dikatakan keluaran terbaru, padahal ini keluaran sebelum saya lahir. Keren ini, mana keren ini, catnya ngelotok semua. Kamu ngenyek, tidak memuji. Beda dengan orang yang benar-benar mobilnya keluaran terbaru, keren, diomong begitu ya, alhamdulillah, matur nuwun pujiannya. Maka kita harus paham, alhamdulillah, atana alal mamduh. Sehingga kalian pun mengatakan suatu yang tidak pantas dipuji, antum puji-puji, dipukul dia tuh. Ngecehan. Rumah mau ambruk, masya Allah, rumah antum. Kuat sekali, nah. Kalau mau bantu bangun, bantu. Tidak usah ngomong kayak gitu. Nah, marah sih. Ini kalau ditabrak kereta api, tidak ambruk. Marah ya. Ngece ini bukan memuji. Beda kalau datang ke rumah gedung. Cakar ayamnya gede. Slopnya dalem, ombo. Nah, wah ini tabrak kereta mini. Tidak ambruk ini. Alhamdulillah, ya memang kereta mininya yang pesok kuat, ini pujian, maka alhamdulillah karena ala mamduh terkhusus yang bernilai ibadah ma'a mahabbatihi wa ta'zimi sebagaimana diucapkan, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalau pujian terhadap suatu yang pantas dipuji. Adapun Allah bukan cuma pantas. Kamal memdu. Memang sempurna untuk dipuji. Bikulil hamd. Dengan segala pujian. Disertai kecintaan. Disertai pengagungan. Inilah ibadah. Alhamdulillah. Di sini dikatakan. Alhamdulillah di sini barakallahu fikum fahamidallah wa athna alaihi. Athna alaihi athna'u wa huwa tikrarul mahamid. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam selain alhamdulillah kemudian memuji Allah taala al-qawi al-qayyum ar-rahmanur rahim al-ghafur. Nah, setelah alhamdulillah ini tanna alaihi. Sehingga barakallahu fikum disyariatkan di dalam khutbah selain mengucapkan alhamdulillah juga memuji Allah taala dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahilladzi nasta'inu bihi min umurina dunyana ukhrana na'udhu billah min sururina min anfisina na'am wa syi'ati a'malina. Mengagungkan Allah dengan berbagai pujian-pujian berikutnya. Sehingga wa asna alaihi maksudnya sanjungan yang ikraril mahamid. Yakni ujian-ujian yang terus berulang. Nah, cuma alhamdulillah titik. Tapi seperti ini. Tu'tabarul khutbatul hajah. Yang dimaksud di sini, Nabi melakukan khutbatul hajah. Sehingga khutbatul hajah banyak macamnya. Di sini dikatakan, fahamidallah wa afna alaihi. Namun para ulama jelaskan al-khutbatul hajah itu meliputi pujian kepada Allah dan sanjungan kepadanya, wasyahadatain wassalatu wassalam ala nabi wa alihi wa ashabihi. Itulah khutbatul hajah. Wa khususan fi khutbatul hajah fin nikah, khutbatu Ibnil Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah khutbah innal hamdalillah sampai fa inna astaqal hadisi kitabullah, yang ma'ruf dengan khutbatul hajah Ibnil Mas'ud. Dan khutbah ini ditekankan di dalam khutbah nikah. Mana khutbah nikah ini? Ya ini khutbah yang disampaikan orang yang hendak menikahkan anaknya. Bukan di tausiah nikah. Kita harus pahami khutbah nikah itu khutbahnya wali. Nah, wali ketika mau menikahkan innalhamdalillah sampai wa inna asdaqal hadis. Dan akhirnya ana ba'at angkah tuka bibinti fulanah, binti anak atau binti bimaharin kada kada wa kada wa kada allam. Jadi diawali innalhamdalillah, itu khutbah nikah. Dan ini ditekankan khutbah yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud tadi. Lebih diutamakan itu. Walaupun dengan yang lainnya tidak apa-apa. Kadang pak naibnya juga ringkas. Alhamdulillah. Innalhamdalillah nafadu wa nasta'inu. Ayat-ayatnya tidak dibaca. Hadis wa inna asdaqal hadis kitabullah tidak dibaca. Itu cukup. Namun al-afdal ditekankan sebagaimana Syekh Sa'di jelaskan di Minhaji Salikinnya terkait khutbah hajah ini. Adapun khutbah hajah bukan cuma ini saja, banyak yang lainnya. Di antaranya Nabi SAW di riwayat ini sekedar memuji Allah dan menyanjungnya. Sehingga kita lihat masyayi kita, guru kita kadang-kadang cuma alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Mencukupkan dengan ini. Ada yang mengikutkan syahadatain. Semua itu adalah turun menurun dilakukan oleh para imah kita. Ada mungkin sekitar 60 syiah khutbah riwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya terkait khutbah-khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah beliau memuji Allah dan menyanjungnya berulang-ulang, summa qala amma ba'd. Jadi setelah khutbah tadi mestinya ada amma ba'd. Setelah kita khutbah salawat, kemudian kita amma ba'd. Jangan langsung ngomong. Ini masru'iyah amma ba'd, mengawali amma ba'd setelah khutbatul hajah. Dan biasanya setelah amma ba'd, kalau kita menggunakan bahasa Arab, dibuka setelahnya dengan huruf fa. Amma ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah. Sebagaimana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd fa inna tufailan ra'a ru'ya akhbara biha man akhbara minkum. Adapun setelah itu, maka sungguh Tufail telah bermimpi dengan suatu mimpi yang telah dia kabarkan mimpi tersebut kepada orang-orang yang diberi kabar oleh dia dari kalian. Wa innakum kultum kalimah kana yamna'uni kada wa kada an anhakum anha. Dan sungguh kalian telah mengucapkan suatu kalimat yang aku terhalang untuk mengingkarinya. Karena apa? Belum datang wahyu untuk mengingkari ucapan kalian tersebut. Dan ini datang wahyu melalui ru'yah salihah, mimpi yang baik dari orang yang saleh. Dan mimpi yang baik, ru'yatu salihah, merupakan babun min abwabin nubuwah, merupakan salah satu pintu yang Allah turunkan wahyu kepada Nabi. Mimpinya Abdullah bin Zaid tentang azan. Demikian pula mimpi Umar bin Khattab tentang lafaz azan. Kemudian disyariatkan azan dengan itu, dengan lafaz tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, di antaranya mimpinya Tufail ini, yang orang-orang Yahudi mengkritiki ucapan Masya Allah wa syi'ta. Dan itu beredar, maka Nabi katakan, sungguh kalian mengucapkan suatu kalimat yang aku terhalang untuk mengingkarinya. Yakni mengucapkan kalimat tadi dan Nabi terhalang karena belum datang wahyu, karena ini dan itu. Wa kadzana an anhaakum anha. Sekarang aku ingkari kalimat itu. Wala taqulu masyaallah wa syaa Muhammad walakin qulu masyaallah wahdah. Jangan kalian katakan lagi masyaallah dan wa syaa Muhammad, tapi kalian katakan sekarang masyaallah saja. Nah, hadis diriwayatkan Ibnu Majah dalam Kitabul Kafarat bab an-nahyu ayyuqal masyaallah wa syi'ta, dan diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Nah, barakallahu fikum, hadis disahihkan Al-Arnaut di dalam takhrij li kitab tauhid. Yamna'uni kada wa kada, dan ini yang terakhir. Adapun syarah ijmalnya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Maknanya ai annahu lam yu'mar bi inkariha, telah menghalangiku ini dan ini. Maknanya apa? Telah menghalangiku. Kenapa? Karena aku belum diperintah oleh Allah untuk mengingkarinya. Jadi ini barakallahu fikum, syariah itu bukan hawa nafsu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab ketika khamr belum diharamkan, ada orang sholat sambil mabuk, hatinya itu ini haram sinya ini. Imamnya amin, dia tertawa. Ini gak benar. Sujud sambil muntah dan lain sebagainya. Wah, haram ini. Tapi Nabi SAW tidak mengharamkannya kecuali telah turun ayat pengharaman khamr. Demikian pula berat hatinya kaum muslimin belakangi Ka'bah menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, dalam sholatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kaum muslimin berat, enggak berubah sampai turun ayat untuk menghadap kiblat yang dia inginkan, yang mereka inginkan. Demikian ini kalimat masyaallah wa syi'ta. Nabi risi. Nabi beliau tidak larang. Kenapa? Belum diperintah untuk mengingkarinya. Fala maja'al amr al-ilahi biru'ya salihah angkaraha. Nah, ketika telah datang pelarangannya, perintah untuk melarang, perintah ilahi, perintah Allah melalui mimpi salihah, mimpi yang baik, maka barakallahu fikum, beliau ingkari ucapan tadi. Sehingga sebab diingkarinya kalimat Masya Allah wa syi'ta ada dua perkara. Yakni ada Yahudi yang mengkritikinya di hadis yang pertama, ada karena mimpinya Tufail, yakni Ahu Aisyah li Umiyah. Wallahu ta'ala lam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. kita bersiap-siap untuk menunggu waktu zuhur. Semoga bermanfaat. Adapun syarah ijmalinya kita baca pada pertemuan yang akan datang. Naktafi biyatul qadar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.